جو سانس ہمارے بدن میں اندر جاتی ہیں جو سانس نکلتی ہیں یہ بھی اللہ کی قدرت سے جاتی ہے. Begitu juga nafas yang masuk dalam badan kita dan nafas yang keluar daripada badan kita ini juga bergerak dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jo khana khate hain hazm hota hai jo usse nikalta hai paikhana aur usse jo khoon banta hai ye bhi Allah ki qudrat se. Begitu juga makanan-makanan yang kita makan masuk dalam perut kita dan ianya dihazamkan kemudian dikeluarkan sebagai najis sebahagiannya menjadi darah kita itu pun dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Jo pishab hamare badan se nikalta hai ye bhi Allah ki qudrat se nikalta hai. Begitu juga kencing yang keluar daripada tubuh kita itu keluar dengan kudrat Allah taala. Muhtaram dosto hum samajhte hain sab fitri hai. Kita menyangka ini ialah satu fitrah manusia. Har waqt har an Allah ki ni'mate is insaan par hai. Bahkan manusia sentiasa dia berada di dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala dan kudratnya. Allah ki kudrat hamare saath hai. Kudrat Allah sentiasa bersama kita. Isliye Huzur Pak sallallahu alaihi wasallam ne hame dua sikhayi jab Baitul Khala se bahar aayenge ye dua padhna ghufranak alhamdulillahi allazi azhaba anni al-adha wa afani wa abqa ma yanfa'ni. Oleh kerana itu baginda sallallahu alaihi wasallam mengajar kita apabila kita selesai qada hajat kita apabila kita keluar daripada tandas maka kita baca ghufranak alhamdulillahillazi adhaba 'annil 'adha wa 'afani wa abqa ma yanfa'uni. Kya makna hai iska? Apa maknanya tuan-tuan yang mulia? To Allah ko hum ta'rif karte hain jis Allah tabarak wa ta'ala ne hamare badan se jo cheez اے ہمارے لیے موزی ہے اس کو نکال دیا اور جو ہمارے لیے اچھی چیز ہے اس کو باقی رکھ دیا. یعنی kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan daripada jasad kita perkara-perkara yang akan memudaratkan kita yang memberi penyakit kepada kita dan meninggalkan di dalam badan kita apa-apa yang baik dan memberi manfaat kepada kita. Nind Allah ki qudrat se aati hai. Begitu juga rasa tidur, mengantuk datang dengan kudrat Allah Ta'ala. Allah ki ni'mat hai. Ianya ialah ni'mat Allah. Jitne aadmi goliyan khate hain, neend nahi aati. Berapa banyak manusia yang makan ubat-ubat tetapi mereka tidak juga mengantuk. Muhtaram dosto, isiliye dua Huzur Pak sallallahu alaihi wasallam ne bataya, Allahumma bismika amutu wa ahya. Nabi mengajar kita doa ketika tidur, Allahumma bismika amutu wa ahya. تو یہ نہیں فرمایا اللہم بسم کے انام واحیا. Dan Nabi tidak kata bahawa اللہم بسم کے انام واحیا. Aku tidur. تو جو دعا ہم پڑھتے ہیں آج اللہم بسم کے اموت ہو اس کا کیا مطلب ہے؟ اے اللہ تیرے نام سے ہم موت ہوتے ہیں. Yani doa yang kita baca اللہم بسم کے اموت واحیا apa makna dia؟ Ya Allah dengan namamu aku mati. تو نیند کو موت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دیا ہے. نبی telah umpamakan tidur itu dengan mati. واحیا جب اٹھتے ہیں نیند سے یہ جیسے قبر سے اٹھتے ہیں ویسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. Dan واحیا معنی yang menghidupkan bahwa apabila kita bangun daripada tidur seumpama kita bangun daripada kubur kita. نیند جو ہے موت کا بھائی ہے. Tidur ialah saudara mati. جب نیند سے اٹھتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. وہ رات جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مرایا اور پھر دوبارہ زندہ کیا. Dan apabila kita bangun daripada tidur baginda mengajar kita membaca doa الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. Yani sepanjang malam yang kita tidur bahawa kita telah umpama seorang yang mati dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala Allah telah bangunkan kita. Jitne aadmi sote hain lekin uthte nahi. Berapa banyak manusia yang tidur terus tidur tak tidak dapat bangun. Kya hua unko? Apa telah jadi kepadanya? Jinka ajal khatam ho gaya Allah tabarak wa taala uska ruh nikal dete hain. Apabila seseorang itu sampai ajalnya maka Allah akan mengambil ruhnya. ہم سمجھتے ہیں ہم اپنی قدرت سے اپنی طاقت سے زندگی گزار رہے ہیں. Kita menyangka kita hidup ini dengan kudrat kita dengan kemampuan kita. Allah کی قدرت اللہ کا نظام پیچھے پیچھے چل رہا ہے. Sebenarnya perancangan Allah Subhanahu wa taala dan peraturannya sentiasa berada di belakang kita. تو اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير وهو على كل شيء قدير. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جتنا چاہتے ہیں اتنا اس کے لیے ملک دیتے ہیں. Bahwa kerana itu firman Allah Subhanahu wa taala qul lillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberi kekuasaan pemerintahan sebanyak mana dan kepada siapa yang dia kehendaki. Malikul mulk Allah tabaraka wa ta'ala hai. Yang memiliki segala kerajaan ialah Allah ta'ala. Jisko chahe Allah tabaraka wa ta'ala dunia mein jitna chahe wo deta hai. Siapa yang Allah berkehendak dan sebanyak mana kekuasaan yang Allah nak beri, Allah akan berikan. Uske haath mein sab kuch hai. Di tangan Allah segala-galanya. Jisko chahe izzat deta hai. Siapa yang Allah kehendaki, dia beri kemuliaan. Jisko chahe zillat deta hai. Siapa yang Allah kehendaki, dia hinakan. Ini semua Allah ke hati mereka. Semuanya di tangan Allah. Jadi itulah hadis yang pernah mengatakan Allah Taala ispuri dunia ke satu hari akan selesai. Bahwa datang di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan sampai satu masa Allah akan membinasakan sekalian alam. Akhirnya malaikat maut baki rahenge. Dan akhirnya malaikat maut sahaja yang tinggal. Allah Taala malaikat maut sepuchega, kon baki hai? Allah akan bertanya kepada malaikat maut, siapa yang baki lagi? To malaikat maut bermafamaenge, Allah, mai baki hu, aur tu baki hai. Dan kata malaikat maut, saya dan engkau ya Allah. To malaikat maut ka jab kaam khatam ho gaya, sab ka ruh nikal chuke hain. تو اللہ تبارک و تعالی ملک الموت سے فرمائیں گے تو بھی مر جا. Apabila tugas ملک الموت telah selesai dan dia telah mengambil semua ruh-ruh makhluk ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wahai kamu ملک الموت, kamu pun mati. اس وقت اللہ تبارک و تعالی اعلان کریں گے لمن الملک اليوم, اس دن کا جو بادشاہت ہے وہ کس کی ہے. Dan kemudian Allah elankan liman mulkul yaum, bagi siapa kerajaan hari ini, siapa raja pada hari ini. Jawab dene ke koi cheez nahi rahegi, untuk memberi jawabannya tidak ada apa pun yang ada. Allah tabaraka taala khud jawab dega billahil wahidil qahhar, jo Allah tane tanha hai aur qahhar hai, uske liye mulk hai. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjawab lillahi wahidul qahhar, bagi Allah Subhanahu wa taala yang maha esa dan maha perkasa. Muhtaram juga dosto, sab jo duniya ki jo nizam hai Allah tabarak wa taala ke ghaibi nizam se chal raha hai. Semua perancangan, semua yang berlaku di alam ini berlaku dengan perancangan ghaib Allah Subhanahu wa taala. ہم سمجھتے ہیں, ہم کرتے ہیں, ہم پالتے ہیں, ہم دکان چلاتے ہیں, ہم نوکری کرتے ہیں, نہیں, بالکل نہیں ہے. Kita menyangka kita yang gerakkan kehidupan kita, kita yang bekerja, kita yang berusaha, bukan begitu tuan-tuan yang mulia. Ini میرا دکان ہے, یہ میرا گھر ہے, یہ میری بیوی ہے, یہ میرا بچہ ہے, یہ میرا مال ہے, یہ میری جائیداد ہے, یہ میری کمائی ہوئی ہے, بالکل نہیں ہے. Kita merasakan bahawa ini kedai saya, ini anak saya, ini isteri saya, ini harta saya, ini hasil usaha saya. Bukan begitu tuan-tuan yang mulia. Isab Allah ke diri cizya hai. Semuanya ini ialah benda yang telah dikurniakan oleh Allah. Ia Allah ke amanatih hai. Ianya ialah amanah dari Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mein isi liye diya hai. Imtihan ke liye diya hai. Allah subhanahu wa ta'ala beri semua benda-benda ini, beri untuk kita diuji. Dunia darul imtihan hai. Kerana dunia ialah tempat ujian. Har cheez imtihan ke liye Allah diya hai. Semua benda Allah beri untuk kita diuji. Hamari jaan bhi imtihan ke liye Allah ne diya hai. Nyawa dan ruh kita juga untuk diuji. Hamara maal bhi Allah ne imtihan ke liye diya hai. Harta kita juga untuk diuji. Hamari dukaan bhi Allah ne imtihan ke liye diya hai. Kedai kita juga untuk diuji. Hamare biwi bacche bhi Allah ne imtihan ke liye diya hai. Anak dan isteri kita juga untuk diuji. Hamare jo subah sham, ye bhi Allah ne imtihan ke liye diya hai. Pagi dan petang kita juga untuk diuji. Har insaan imtihan likh rahe hain. Semua manusia sedang diuji. Jo amal kar rahe hain usko do farishte likhte rehte hain. Orang yang beramal, dua malaikat sedang menulis amalannya. Jab is duniya se jayenge, is badan se ruh nikalega, har insaan apne amal nama ko dekhkar hi is duniya se jayega.

dan kerana daripada keturunannya seorang nabi akan dibangkitkan. Allah tabaraka taala ne Ismail alaihi salam ki naslon mein Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke bheja. Dan daripada keturunan Ismail alaihi salam Allah Subhanahu wa taala telah jadikan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Aaj hum Allah ke raste mein nikalte hain. Hari ini kita keluar di jalan Allah. 4 mahine ke liye nikalte hain. Kita keluar untuk 4 bulan. 40 din ke liye nikalte hain. Kita keluar untuk 40 hari. Biwi bachon ki jitni ikhrajat hain sab lekar dekhte hain. Dan apabila kita keluar, kita tinggalkan semua nafkah dan keperluan anak istri kita. Chawal lekar dete hain. Kita tinggal beras. Paise ke liye kharch dete hain. Kita tinggal uang. तो उसके बाद हम अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं हमारा भी यकीन है हमारे भी बच्चे भूख से नहीं मरेंगे kemudian kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala kita yakin dalam hati anak istri kita tidak akan mati kerana kelaparan तो उनका भी यकीन है 41वां दिन हमारे शौहर वापस आ जाएंगे dan istri kita pun yakin bahwa lepas 40 hari suami saya akan balik तो इससे यकीन नहीं बनेगा dengan ini tuan-tuan ulama yakin kita tak akan terbina محترم زبر دوستو तब भी वो औरत क्या कहती है हमारे बीवी बच्चे क्या कहते हैं अब anak-anak dan isteri kita kata तो आप बच्चों के लेकर अल्लाह के रास्ते में चले जाएं मैं अपने मां के यहां चले जाता हूं अतापला abang keluarlah jalan Allah Subhanahu wa taala saya kembali rumah mak Hazrat Hajrah ne kya jawab diya dan Hazrat Hajrah radhiyallahu anha apa yang dia jawab ye pure musliman auraton ke liye namuna hai ye dia menjadi contoh kepada semua wanita-wanita muslim to hame malum hai kuch din ke baad खजूर खाली हो गया selepas beberapa hari telah habislah bekalan kurma mereka pani khatam ho gaya air pun dah habis maa bhi bhooke bacche bhi bhooke maa pun lapar anak pun lapar दूध नहीं है पिलाने के लिए dan susu pun dah kering untuk diberi minum bayinya khane ke liye koi cheez nahi hai untuk makan tidak ada apa-apa तो करीम में सफा मरवा का पहाड़ था dan di sisinya ada bukit marwah dan safa uske upar chal kar dekhne lage dan dia telah panjat atas salah satu bukit tersebut koi kafila aa raha hai ja raha hai dia lihat mungkin ada kafilah yang lalu berdekatan dengan situ unse kuch le boleh dah minta sedikit keperluan to apne bacche ko hifazat kare untuk memelihara bayinya to darmiyan mein ek ghara tha dan di tengah-tengah tu ada satu lembah yang rendah तो उसमें बच्चा नजर नहीं आया dan daripada situ dia tak dapat lihat anak dan bayinya Hajrah alaihi salam usuk daudne lagi dan dia mula lari anak محترم زبر دوستو اللہ تبارک و تعالی کو یہ دوڑنا اتنا پسند آیا اتنا پسند آیا اللہ تبارک و تعالی نے حج کا حکم عمرے کا حکم دے کر پورے مسلمان مردوں کو اس جگہ میں دوڑنے کے لیے حکم دیا dan Allah Subhanahu wa taala begitu cinta begitu suka dengan gerakan pergerakan Hajar radhiyallahu anha berlari-lari anak di situ maka Allah telah syariatkan setiap orang lelaki semasa haji ataupun menunaikan umrah mereka kena berlari-lari anak di kawasan tersebut tu aise bekas behokar wapas aa rahi hai dan dengan rasa kesusahan tidak ada apa-apa dia datang balik kepada bayinya Ismail sedang roh Ismail sedang menangis तो उनका क्या हाल गुजर होगा dan bagaimana keadaan mereka pada ketika itu agaknya محترم دوستو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت وہاں سے پانی کو نکالا dan Allah Subhanahu wa taala dengan kudratnya telah mengeluarkan mata air تو مٹی سے حضرت حاجرہ نے اس کو روکنے لگی زمزم kemudian Hajrah radhiyallahu anha mula menyekat air tersebut supaya jangan mengalir kata zamzam zamzam dengan pasir-pasir पहाड़ है चारों तरफ लेकिन पानी आ रहा है dan dikelilingnya bukit dan air air telah datang तो محترم دوستو उसी नाम का पानी का नाम है जमजम dan air itulah tuan-tuan yang mulia air zamzam yang kita namakan hari ini Huzur Pak sallallahu alaihi wasallam farmaya agar hamari maa Hajra alaihi salam is pani ko zamzam se na rokti to puri duniya is pani se halak ho jata dan kalaulah kata Nabi alaihi salam bagi yani Hajrah radhiyallahu anha tidak sekat air itu dengan kata zamzam zamzam zamzam niscaya seluruh dunia ni akan banjir dengan air tersebut to huzur sallallahu alaihi wasallam farmaya ma'u zamzam lima shuriba lahu jo zamzam ka pani hai jis niyat se piyenge wo pura hoga

is innal ladzina qalu rabbunallah, hamara rabb Allah hai, summa istaqamu, phir usme istiqamat se rahe, jo bhi hal aa jaye usme, jo bhi imtihan aa jaye usme, hai har waqt mein Allah ko rabb mana. تو محترم بزرگ دوستو جب ان کے سکرات کے حال میں آئے گا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں فرمان اللہ سبحانہ وتعالی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ یعنی sesungguhnya orang yang ucap yang kata bahwa رب kami ialah Allah kemudian dia istiqamah atas keadaan tersebut, apa halat, apa ujian, apa keadaan, tetap dia meyakini bahawa Rabbnya Allah subhanahu wa ta'ala, ketika sakratul maut, ketika nak mati, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun malaikat kepadanya. Perishta akan kahenge, anna takhafu wa la tahzanu, wa abshiru bil jannatil lati kuntum tuwadud, jahan ja rahe hain, uske baare mein kisi dar nahi hona, وَلَا تَحْزَنُوْ کوئی غم ہمارے دل میں نہیں آنا فَابْشِرُوْ بشارت ہو آپ کے لئے بِالْجَنَّةِ جو جنت آپ کے لئے وعدہ کیا ہے وہ آپ کے لئے تیار ہے جب انسان کے لئے دو ہی حالات آئے ایک در ایک غم جو چیز جہاں جا رہے ہیں وہاں کا در ہوتا ہے جس کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اس کا غم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے اس کو بشارت دیں گے Dan dengan apabila malaikat datang memberi khabar gembira, memberi satu khabar gembira kepadanya, Allah takhafu wala tahzanu wa bashiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bahawa malaikat tadi akan memberi khabar gembira kepadanya, oh janganlah kamu sedih, jangan kamu takut, jangan kamu sedih, bahawa seseorang apabila dia nak dia apa yang dia sedih, nak sedih benda yang dia nak tinggalkan. Dia nak tinggalkan dunia ni dia sedih. Mereka kata jangan sedih. Apa yang dia takut? Wala takhafu. Dia nak pergi tempat ni, nak pergi sana. Jangan takut. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan malaikat untuk beri khabar gembira kepadanya. Jangan kamu sedih. Dunia yang kamu akan tinggalkan, jangan kamu takut. Yang kamu tempat yang kamu nak pergi, pergi ke akhirat. Allah beri khabar gembira kepada mereka. Mahtalam Rasulullah, ini istiqamat din mein Allah ka hukum ke pura karne mein, ini istiqamat, اس کے لئے بہت بڑا مجاہدہ کی ضرورت ہے untuk dapat istiqamah berterusan kita dapat amalkan dalam agama istiqamah dalam agama untuk dapat perkara ini perlu mujahadah yang banyak تو اسی لئے آج یہ دعوت والی محنت چل رہی ہے untuk itulah tuan-tuan yang mulia hari ini usaha dakwah sedang berjalan اس کے ذریعے سے وہ یقین تو حاصل کرنا ہے dengan perantaraan usaha dakwah ini kita membina yakin kita جس یقین سے اللہ کا حکم کو پورا کریں dengan keyakinan inilah kita mampu untuk menyempurnakan perintah Allah اس میں جو تکلیف آئے اس کو برداشت کریں apa-apa kesusahan yang datang kita bersabar اس کو صبر کریں kita bersabar dan kita tanggung دنیا کی زندگی چند سال کی ہے dan kehidupan dunia ini hanya beberapa tahun sahaja ہم چھوڑ کر چلے جائیں گے یا دنیا میں چھوڑ کر چلے جائیں گے sama ada kita mati meninggalkan dunia ini ataupun dunia itu akan hilang meninggalkan kita akhirat کی زندگی ہمیشہ کی ہے kehidupan akhirat ialah untuk selama-lamanya ختم ہونے والی نہیں ہے kehidupan yang tidak ada kesudahannya اسی کی تیاری کے لئے اللہ نے دنیا دیا ہے untuk persediaan kehidupan akhirat lah Allah hantar kita ke dunia تو آزمائش کے لئے اللہ نے دیا ہے Allah hantar kita di dunia untuk diuji تو اسی لئے کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں 4 مہینہ نکل کر 40 دن نکل کر اپنا یقین کو ٹھیک کریں oleh sebab itu dikatakan kita keluarlah dari jalan Allah 4 bulan keluarlah 40 hari untuk membetulkan yakin kita ini 4 مہینہ 40 دن کی بات نہیں ہے ini bukan masalah 4 bulan atau 40 hari maut tak کی بات ہے bahkan ini perkara ini sampai mati kena usaha maut tak yakin کی محنت ضرورت ہے sangat perlu kita usaha atau yakin sampai mati جب ہمارے پاس ملکل موت آئیں گے روح نکالنے کے لئے apabila ملکل موت datang untuk mencabut روح kita گھر والے روتے رہیں گے orang di rumah kita akan menangis kesedihan ہم ہستے ہوئے kalimah پڑھتے ہوئے اللہ کے ہاں جا ملیں گے kita dalam keadaan tersenyum kita akan ucap kalimah dan kita akan pergi kepada Allah Ta'ala اس وقت تک ایمان کی یقین کی محنت کی ضرورت ہے sampai ke waktu itu perlu kita usaha atas iman ایمان ایسی چیز ہے یقین ایسی چیز ہے ایسے ماحول میں رہیں گے گرم ہوگا مسجد سے باہر چلے جائیں گے دکان میں چلے جائیں گے ٹھنڈا ہو جائے گا ایمان dan yakin ini ialah satu perkara yang kalau kita berada di dalam mahol dalam suasana ni dia akan panas